بلى معاشر المسلمين والمسلمات جماعه subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, kitab kepemimpinan atau pemerintahan, bab yang kelima berbunyi bab Fadilati al-imam al-adil, keutamaan pemimpin yang adil. Wa uqubatil jair, dan ancaman hukuman bagi pemimpin yang zalim. Wal hath ala rifqi bil ra'iyah, anjuran untuk berkasih sayang atau bersikap lembut kepada rakyat. Ini anjuran kepada pemimpin untuk bersikap lembut kepada rakyat. Wan nahi an idkhalil masyaqqati alaihim, larangan menjadikan mereka susah atau menyebabkan mereka sulit. Ini empat pembahasan di bab yang satu ini. Yang pertama, keutamaan pemimpin yang adil, lawannya ancaman pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk berlemah lembut dengan rakyat, ra'iyah rakyat, larangan menyebabkan mereka kesulitan atau berada dalam kesempitan. Pada bab-bab sebelumnya kita temukan peringatan mengejar kekuasaan, ya, larangan ambisius terhadap kepemimpinan. Ini adalah sebatas mengingatkan, bukan berarti haram. Mengingatkan, jangan sampai kepemimpinan itu dijadikan sebagai tujuan, ya, dijadikan sebagai cita-cita, ya. Karena seorang pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan tanpa dikejar, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi, memberikan pertolongan, memudahkan dia mengurusi kepemerintahannya. Sementara orang yang mengejar kekuasaan, ya, berebut dengan yang lain, ketika dia mendapatkan, dia bebas dari pertolongan Allah. Tanpa ada pertolongan Allah, tanpa ada keberkahan. Dan ini yang kita rasakan, ya. Di antara keberkahannya tidak baiknya pengurusan terhadap pemerintahan, karena semua mengejar kekuasaan. Kemudian bab yang sekarang ini, bagi mereka yang sudah dapat jabatan atau yang sekarang mengejar kekuasaan, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu sarana untuk mendapatkan kemuliaan adalah menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang baik, yang saleh, yang memudahkan rakyatnya, yang menjauhkan diri dari menyusahkan dan mempersulit rakyat. Inilah bab yang kelima, dan kita baca hadis-hadis di bawahnya. Hadis yang pertama, hadis nomor 4659. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wa ibnu Numair. Ini tiga orang gurunya Imam Muslim. Qalu haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Amrin ya'ni ibnu Dinar an Amri ibni Aus an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qal, Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ibn Numair wa Abu Bakr yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata dua orang gurunya Imam Muslim, yaitu yang pertama Ibn Numair, gurunya yang terakhir, kemudian Abu Bakar gurunya yang pertama, mengatakan bahwa hadis ini sampai kepada Nabi, ya bulughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya terhenti pada Abdullah bin Amr bin As tetapi lanjut. Ini menunjukkan bahwasanya dia hadis nabawi, bukan hadis sahabat. Ya. Wa fi hadis Zuhairin qala qala Rasulullah sallam, dalam hadis gurunya Imam Muslim yang kedua Zuhair ibnu Harbin, dan hadisnya berbunyi innal muqsitin innal muqsitina indallahi ala manabira min nur an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin al muqsituna innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yamin. Kemudian alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Ya, inilah hadis yang pertama menjelaskan keutamaan pemimpin yang adil. Al-muqsitin, itu yang dimaksud dengan pemimpin yang adil. Ya. Al-muqsitin yaitu pemimpin-pemimpin yang adil. Ya. Orang, sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang adil indallah, nanti di sisi Allah, ala manabira min nur, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar dari cahaya ini menunjukkan kemuliaan mereka. Mimbar itu tempat tinggi, ya. Sesuatu yang tinggi itu mimbar, dijadikan tempat untuk menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah agar terlihat oleh orang banyak. Dan dinanti di hadapan Allah, para pemimpin yang adil ini ditinggikan oleh Allah, dan tempat yang mereka tempati itu pun bercahaya. Tempatnya saja bercahaya, bagaimana mereka yang ada di atasnya. Ya. Innal muqsitina ala manabira min nur. Itu yang pertama. Itu dua hal. Yang pertama di atas mimbar. Ya, ini satu dari keutamaan mereka, berada di atas mimbar, ditinggikan oleh Allah derajat mereka dari yang lain. Kemudian mimbarnya bercahaya. Mimbarnya bercahaya. Kalau seandainya mimbarnya sebagai tempat saja bercahaya, apalagi mereka yang ada di atasnya. Yang ketiga, ya, an yaminir rahman. An yaminir rahman azza wa jalla, di sebelah kanan Allah, ya, di sebelah kanan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Ini juga termasuk salah satu dari bentuk keutamaan, dan ini menetapkan bahwa Allah, ya, ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri, ya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu, ya, bukan kita yang memberikan bentuk bagi Allah, tapi Nabi yang mengabarkan demikian. An yaminir rahman, biasanya walillahil mathalul a'la dalam hidup dunia ini, ya, ketika seseorang diletakkan di sebelah kanan orang yang mulia, ya, ini menunjukkan, ya, kemuliaannya, keutamaan dan tingginya derajat orang-orang tersebut di sisi orang yang meletakkan, pemimpin yang meletakkan dia di sebelah kanan, ya. Bahkan istilah tangan kanan menunjukkan kedekatan, ya. Ia adalah tangan kanan saya, ya. Maksudnya kedekatan orang tersebut dengan yang mengatakan. Dan ini salah satu dari kemuliaan para pemimpin yang adil, diletakkan di atas mimbar, mimbarnya bercahaya, kemudian mereka di sisi kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi hadisnya, wakil ta yadaihi yamin. Dan kedua tangan kanan Allah kanan. Dan kedua tangan Allah kanan. Ini bukan berarti maknanya yang dimaksud adalah kedua tangan Allah itu adalah tangan kanan. Tidak. Kata para ulama, ketika kita di antara makhluk ini, manusia khususnya, melihat bahwa tangan kanan dengan tangan kiri itu berbeda. Ya. Tangan kanan dengan tangan kiri itu berbeda statusnya. Makanya orang yang kidal atau anak-anak kita yang kidal, kita merasa itu sebuah kekurangan, apalagi kalau makannya kiri, terlepas dari larangan makan dengan kiri. Ya. Karena kita ketahui dan kita yakini bahwa tangan kanan lebih utama dari tangan kiri. Makanya tangan kanan, tangan kanan itu difungsikan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Makanya ketika seseorang mengambil pemberian orang dengan tangan kiri, kita sudah mengatakan ini tidak beradab. Ya. Dari situ kita melihat ada perbedaan tangan kanan dengan tangan kiri. Dalam Islam pun demikian. Nabi SAW sangat menyukai melakukan sesuatu itu dengan tangan kanan, memulai sesuatu dengan yang bagian sebelah kanan. Ketika dia memakai sendal, didahulukan dengan kaki kanan. Ya. Ketika dia menyisir rambutnya, diutamakannya yang sebelah kanan. Ketika dia memakai pakaiannya, dia mendahulukan memasukkan yang sebelah kanan, karena keutamaan sebelah kanan dalam pandangan kita manusia, dalam Islam pun demikian. Ketika Allah mengatakan, ya, Nabi mengabarkan bahwa para pemimpin yang adil ini berada di atas mimbar yang bercahaya di sisi kanan Allah, ya, sehingga seakan-akan kita ingin menyamakan itu, berarti Allah sisi kirinya tidak terlalu baik. Ya. Seperti penilaian kita sesama kita manusia. Untuk mengikis dan menghapus kesan yang tidak baik pada sisi kanan bagi Allah, maka Nabi SAW mengatakan wakilta yadaihi yaminun. Maksudnya tidak ada bedanya. Tangan kanan dengan tangan kiri bagi Allah itu tidak ada bedanya. Berbeda dengan kita makhluknya. Nah, ini yang laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menolak berita ini bahwa Allah tidak punya tangan. Allah Subhanahu wa taala di sini jelas Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengabarkan Allah punya dua tangan. Ketika kita mengimani berita dari Nabi bahwa Allah punya dua tangan, kita tidak menyerupakannya dengan makhluk. Apa alasan kita menolaknya? Itu berita yang pasti dari hadisnya sahih. Ya. Dan bahkan dalam Al-Quran ada yang menetapkan Allah punya dua tangan. Ya. Allah punya dua tangan, Al-Quran yang mengatakan. Allah SWT membantah orang Yahudi dalam surah Al-Ma'idah. Qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang-orang Yahudi menuduh, mengklaim bahwa Allah itu tangannya selalu terbelenggu. Artinya tidak pernah memberi. Allah baqil. Ya, Allah tidak punya apa-apa. Ini kemuliaan Allah di mata orang Yahudi. Selalu merendahkan Allah. Mereka mengklaim Allah itu punya anak. Ya. Bahkan mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Ya. Banyak tuduhan-tuduhan mereka dan celaan-celaan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan qalatil yahud, Allah mengabarkan qalatil yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim. Ya. Celakalah tangan-tangan mereka. Ini bantahan dari Allah. Bal yadahu mabsutatani. Justru kedua tangan Allah itu terbentang. Maksudnya pemberian Allah terus terbuka. Siang dan malam Allah memberi. Pagi dan petang. Dalam kondisi apapun. Dimanapun makhluknya Allah memberi. Ya, karena semua yang ada di alam semesta ini diberi oleh Allah. Rezeki mereka. Di sini Al-Quran menyatakan Allah punya dua tangan. Nabi sekarang juga mengatakan. Cuma ketika Allah Nabi mengatakan kedua tangan Allah itu kanan. Bukan kedua-duanya kanan. Tetapi untuk menyampaikan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ketika kita manusia membedakan status tangan kanan dengan tangan kiri, sehingga jangan sampai pula kita menganggap ketika Nabi mengatakan mereka-mereka itu berada di tangan di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala, lalu sebelah kirinya rendah. Tidak. Tetapi disesuaikan dengan pandangan manusia bahwa ketika Allah meletakkan di sebelah kanan, maka ketahuilah mereka manusia-manusia yang mulia. Bukan sebelah kirinya tidak baik. Lebih kurang dari yang sebelah kanan sama sekali tidak. Dan bukan kedua-duanya kanan, tetapi kemuliaan tangan kanan dan tangan kiri Allah itu sama. Tidak berbeda. Tidak sama halnya dengan kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ditekankan di sini bukan maknanya kedua tangan kanan Allah itu kanan. Seperti dalam terjemahan kalau kita baca mereka berada di sisi kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla dan kedua tangan Allah adalah kanan. Nah, yang kanan di sini maksudnya seperti tadi, bukan zahirnya kedua tangan kanan Allah, kedua tangan Allah itu kanan. Ya, kanan seperti yang sekarang ini yang harus dipahami seperti itu ya, bahwa kita manusia punya dua tangan, satu kiri satu kanan. Ya, yang kanannya lebih utama, yang kirinya kurang, digunakan untuk perkara-perkara yang rendah. Ya, nah, itu jangan sampai dipahami bagi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menegaskan bahwa kemuliaan kedua tangan Allah itu sama. Ya, kemuliaan kedua tangan Allah itu sama dan itu maksudnya. Kemudian ya, mudah-mudahan bisa dipahami wakil tayadaihi yaminun. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang makna pemimpin-pemimpin yang muqsit tadi. Kata beliau, alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu pemimpin-pemimpin, makna dari al-muqsitun atau muqsitin, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil dalam hukum mereka, ya, dalam memutuskan perkara, ya, mereka yang adil, wa fi hukmihim wa ahlihim, dan mereka juga adil dalam mengurusi keluarga mereka, memberikan hak-hak mereka dan tidak. Dan memang dalam mengurusi keluarga, sebagian pemimpin ada yang melampaui batas dan ada yang lalai. Disebabkan oleh mengurus pemerintahan mereka lupa keluarga. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu bukan alasan untuk membiarkan keluarga ya tidak terarah. Dibiarkan begitu saja. Tidak. Itu bukan alasan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempertanyakan. Jangan sampai saya sibuk mengurusi pemerintahan lalu makanya anak saya seperti ini. Tidak. Allah tidak akan menerima alasan tersebut. Sebagaimana Anda memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka Anda juga sebagai pemimpin di keluarga dan Anda juga dimintai pertanggungjawaban. Maka Anda harus urus keluarga Anda. Dan ada yang melampaui batas, ya. Membuat keluarganya mendapatkan segala-galanya. Jadi kepemimpinan itu dikejar agar keluarganya hidup sejahtera dalam pandangan matanya, ya, memberikan kepada mereka rezeki yang tidak halal, mengambil ya, harta negara untuk keluarga, ya, ini juga termasuk pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan daging-daging yang tumbuh dari pencarian yang haram itu pembersihnya api neraka. Ya. Tidak ada sarana pembersih, tidak ada taubat. Pembersihnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang di akhirat nanti, ya, tidak akan diberi ampunan oleh Allah kecuali mereka disiksa di neraka. Kalau yang di dunia ini, ya, mereka masih punya kesempatan untuk bertaubat. Ya. Yang harta sudah yang sudah didapatkan itu keluarkan lagi. Ya. Bisa saja dikembalikan kepada pemiliknya atau dikeluarkan di jalan Allah, sedekahkan dengan niat membersihkan diri dari harta yang haram. Kalau tidak, maka daging-daging yang tumbuh oleh harta yang haram itu, pembersih daging itu nanti adalah api neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga yang harus diperhatikan oleh pemimpin, bahwa jangan sampai mereka ya memberikan kesejahteraan dalam tanda kutip kepada keluarganya dengan jabatan yang mereka dapatkan. Ya. Dan sudah ada potret-potret pemimpin yang adil di zaman para sahabat. Umar bin Khattab ketika ada utusan dari negara lain untuk menjumpainya, maka utusan tadi menjumpai beliau sedang tidur di atas tikar di tempat yang terbuka. Kemudian utusan ini bertanya, tunjukkan saya di mana rumah Khalifah Umar. Ya. Lalu dia mengatakan, inilah Umar. Ya. Bagaimana mereka betul-betul berupaya agar tidak mengambil harta yang bukan milik mereka. Yang mereka ambil adalah harta yang hak mereka sendiri. Ya. Dan bahkan salah seorang pemimpin setelah mereka, ya, ketika menggunakan fasilitas negara untuk menyambut tamunya, ya, menyambut tamunya seperti minyak, ya, jadi menggunakan tamunya bukan tamu negara tapi tamu dia sendiri, dia berupaya untuk menahan diri mempergunakan fasilitas negara pemerintah untuk menyambut hal untuk menggunakan untuk pribadinya. Ya, seperti sekarang kita ini ketika diberikan kendaraan dinas, ya, seringkali kendaraan dinas itu digunakan untuk kebutuhan pribadi, padahal itu untuk kebutuhan jabatannya. Ini yang kehilangan rasa takut seorang manusia, seorang muslim dari pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Allah akan menanyakan semua yang kita pergunakan, harta yang kita dapatkan, itu semuanya ditanya oleh Allah. Ini kenapa kamu? Dari mana kamu dapatkan? Ya, harta ini. Ini semuanya tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adil dalam kepemimpinan dan adil dalam keluarga, wa ma walu, dan adil dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah. Semua, ya, tanpa terkecuali. Makanya semakin besar kepemimpinan, semakin besar tanggung jawabnya, karena setiap orang dari rakyatnya amanah. Ya, amanah. Maka tidak sembarangan. Makanya Umar pernah mengungkapkan, Umar bin Khattab, salah satu potret keadilan seorang pemimpin, dia pernah menyatakan ungkapan yang sangat menarik. Dia mengatakan Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada seekor unta tergelincir, berjalan kemudian tergelincir kakinya di satu daerah di wilayahnya, disebabkan saya tidak menyiapkan jalan yang baik untuknya. Unta bukan manusia. Unta untuk bukan manusia. Apalagi manusia. Nah, jadi semua memiliki, ya, untuk semua, bukan hanya manusia, untuk hutannya, untuk hewan-hewannya, ya, melestarikan lingkungan, ini semua dibawa kewajiban atau di atas, kewajiban penguasa pemimpin. Semua nanti akan ditanya. Satu orang saja yang tidak mendapatkan haknya lantaran pemimpin itu tidak becus, maka Allah akan menanyakan. Berat, sekian juta orang akan berhadapan dengan kita, dan semuanya meminta, mereka tidak akan biarkan, karena kesempatan untuk mendapatkan pahala. Semuanya minta, menuntut semuanya. Saya tidak dapatkan hak saya diambil, dirampas harta saya, dirampas tanah saya, lahan saya. Ya, gara-gara peraturan seperti ini ketetapan seorang pemimpin, dan ini dia tanyakan kepada Allah apa sebabnya. Ketika tidak ada jawaban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menuntut hak orang tersebut dari pemimpin ini, kemudian diberikan dalam bentuk pahala. Kalau seandainya dia sudah tidak punya pahala, maka dosa tersebut akan, rasa orang itu akan dibikulkan kepadanya. Menakutkan memang. Makanya orang-orang saleh dahulu takut menjadi seorang pemimpin, dan mereka dicari, dikejar untuk diangkat sebagai pemimpin, tapi mereka lari karena tanggung jawabnya besar. Semakin besar, semakin tinggi jawab, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ini yang tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin, ya. Bahkan segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan tahta dan kekuasaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kaum muslimin kepada kebaikan agama mereka, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih atau menetapkan untuk kita pemimpin yang baik, ya. Dan jangan lupa terus memohon, karena bukan sekedar pada pilihan kita sebenarnya, semuanya pada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ini dalam doa, ya Allah, ya pemilik segala kekuasaan, malikal mulki, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau yang mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Semua kebaikan di tanganmu ya Allah, ya, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka bukan karena pilihan kita, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta terus kepada Allah, ya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun semua secara resmi memilih seseorang, tetapi Allah tidak menginginkan dia menjadi pemimpin, maka Allah berikan cara yang lain, dengan cara penipuan-penipuan, dengan cara kecurangan-kecurangan, sehingga yang seharusnya kalah dia menang, ya. Karena Allah yang menetapkan. Walau semua dunia ini memilih, tetapi Allah tidak menginginkan dia jadi pemimpin, bukan karena dia tidak baik, ya, tapi karena terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan cobaan, ya, untuk mengingatkan, untuk sebagai hukuman azab bagi orang-orang yang berdosa, bisa jadi, ya. Maka salah satu cara untuk memilih pemimpin yang baik, kaum muslimin kembali kepada agamanya, jadi orang yang baik, ya. Kalau kita baik, Allah tidak akan jadikan, ya, kalau seandainya masyarakat atau rakyat ini baik, Allah tidak akan pilihkan untuk mereka pemimpin yang tidak baik. Allah akan pilihkan pemimpin yang baik, dan pemimpin itu potret dari rakyat. Kalau rakyatnya tidak baik, maka pemimpinnya juga tidak akan mungkin jadi yang baik. Kalau cara mencari pemimpin itu juga tidak baik, maka tidak akan mungkin memunculkan pemimpin yang baik, ya. Maka yang sangat ditekankan adalah meminta kepada Allah, ya. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhak. Ya Allah, jadikan, ya, yang memegang urusan kami ini, ya, adalah orang-orang yang bertakwa kepadamu, orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang mengikuti keridhaanmu. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, pilihlah pemimpin kami yang terbaik bagi kami. Dan jangan lupa berdoa, karena memang permainan politik ini kita tidak tahu, ya. Namanya yang politik itu dusta di dalam dusta. Semuanya permainan. Maka seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma man aradana wa arada biladana wa arada al-islam wal muslimin bi su'in fa ashilhum bi anfusihim waj'al tadbirahum tadmiran alaihim, Allahumma rudda kaidahum ila nuhurihim. Ya Allah, siapapun mereka yang menginginkan keburukan untuk kami, untuk negeri kami, untuk kaum muslim Islam dan kaum muslimin, dan maka sibukkan mereka dengan strategi mereka, dan kembalikan strategi mereka untuk membinasakan mereka, ya. Semua tipu daya dan makar mereka jadikan sebagai senjata memakan tuan, ya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-siakanlah semua rencana jahat mereka, karena kita tidak mengetahui. Terkadang yang kita lihat itu tampilannya baik, tetapi membawa dalam hatinya kebusukan. Inilah politik, ya, inilah politik. Tidak bisa dipercaya. Orang yang hari ini jadi teman, besok jadi lawan, dan itu kenyataan. Orang yang main dalam politik itu seperti itu, ya. Yang 5 tahun yang lalu mereka bersama, nah sekarang mereka bermusuh-musuhan, dan ini tidak bisa dipungkiri. Kita juga tidak, semua orang bisa menerima, lihat. Ini menunjukkan semuanya kepentingan, ya, kepentingan. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kita yakin bahwa semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah berkehendak, maka tidak akan mungkin manusia ini bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta terus kepada Allah. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pelajaran kita. Jadi itulah hakikat dari al-muqsitin, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Itu orang-orang yang berbuat adil di dalam memutuskan hukuman mereka dan keluarga mereka, serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab pemimpin, ya, tanggung jawab mereka. Semuanya mereka selalu berbuat adil. Inilah yang dispesialkan nanti kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, nomor 4660, ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة أن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء فقالت ممن أنت فقلت رجل من أهل مصر فقالت kaifa kana sahibukum lakum fi ghazatikum hadhihi, faqala ma naqamna minhu shay'an in kana la yamutu lirajuli minna al-ba'iru fayu'tihi al-ba'ira wal-abdu fayu'tihi al-abda wa yahtaju ila an-nafaqati fayu'tihi an-nafaqa, faqalat ama innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakr akhi anni ukhbiruka ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi bayti hadha Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya, ini hadis yang kedua tentang doa Nabi untuk pemimpin yang adil dan doa buruk Nabi untuk pemimpin yang zalim. Ya. Bermula hadis ini dari cerita Aisyah, Abdurrahman ibnu Simasa ini salah seorang tabi'in, berkata, ataitu Aisyata, saya menjumpai Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha, as'aluha an syai'in, berjumpa untuk menanyakan kepadanya tentang sesuatu, ya, belajar ilmu, ya, bertanya, karena memang salah satu dari cara menuntut ilmu adalah bertanya. Ya. Faqalat, maka beliau bertanya kepadaku, mimman anta, kamu ini dari golongan siapa? Ya, ini setelah terjadi atau ketika terjadi fitnah di tengah-tengah para sahabat, ya, peperangan antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, ya, fitnah yang besar yang terjadi antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan semuanya mendapatkan pahala. Para sahabat semuanya dapat pahala, yang benarnya dapat pahala, yang salahnya dapat pahala. Ya. Ini Nabi yang mengabarkan bahwa yang salah dalam bersikap, mengambil keputusan dalam fitnah tersebut juga dapat pahala. Karena mereka tidak didorong oleh hawa nafsu. Ya, tetapi mereka berijtihad. Ya. Maka terjadi pertengkaran atau pertikaian tadi, peperangan antara istri Nabi dengan menantu Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya. Dan Aisyah akhirnya menyadari bahwa dia keliru, akhirnya dia kembali. Tapi fitnah sudah makanya fitnah ini kalau sudah tersulut dan membakar itu sulit dipadamkan. Ya. Nah, yang menyulutnya ini yang luar biasa. Ya. Kita ingat ketika era sebelum reformasi, bagaimana dengan mudahnya, dengan hanya satu sulutan saja terjadi fitnah besar, ya, dengan digulingkannya pemerintah yang sah ketika itu, kemudian kacau balaunya keadaan, ya, penjarahan di mana-mana, keamanan tidak ada. Nah, ini fitnah. Penyulutnya cuma sedikit, apinya terbakar, kemudian dia merayap, ya, kemudian menjalar kemana-mana. Nah, untuk dipadamkan sulit. Nah, itulah fitnah yang terjadi. Dan di antara para sahabat itu ada yang bukan sahabat, ada yang penyulut fitnah dari orang-orang khawarij. Ya, apalagi di tengah-tengah tentara Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika itu teringat oleh hadis Nabi SAW. Ya, akhirnya dia mengurungkan niat dan kembali ke Madinah dan mulai redam, ya, fitnah redam, karena sehingga yang diikuti pun juga tidak ada, walaupun tetap bisa ditumbang atau ditumbangkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan hilanglah akibat dari perang Jamal ini. Nah, ini kejadiannya. Datang Abdurrahman bin Simasa kepada Aisyah ketika itu, kemudian bertanya, kamu dari pihak mana? Fakultu rajul min ahli Mesir. Saya ini dari Mesir, ya, seseorang dari Mesir. Faqalat kaifa kana sahibukum lakum fi ghazatikum hadhihi? Ya, bagaimana keadaan pemimpin kalian di Mesir dalam peperangan ini? Ya. Dalam peperangan ini. Di situ ada Amr bin As. Ya, pemimpin Mesir ketika itu ketika di masa Umar bin Khattab, dan dia di sana. Ya. Bagaimana keadaan pemimpin kalian dalam peperangan? Faqala ma naqamna minhu syai'an, kata dia, dia tidaklah kami benci, ya, kami tidak membencinya sedikit pun. In kana la yamutu lirajuli minnal ba'ir, bila mana ada unta yang mati dari kami maka dia ganti. Ini keadilan yang luar biasa. Unta rakyatnya mati, fayu'tihil ba'ir, maka diganti oleh pemerintah. Wal abdu, seorang hamba, budak saya mati, diganti oleh pemimpin kami, fayu'tihil abda. Wa yahtaju ila an-nafaqati fayu'tihin nafaqa, dan bila mana ada yang membutuhkan nafkah maka dia memberikan nafkah. Itulah keadilan yang luar biasa. Faqalat ama innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakr akhi anni ukhbiruka. Ya, kata Aisyah, tidaklah menghalangi saya, ya, kesalahan yang ia perbuat kepada saudara saya, saudaranya si ayah, Muhammad bin Abu Bakar, ya, saudara kandung Muhammad bin Abu Bakar, saudara saya, karena saudara kandungnya Abdurrahman bin Abu Bakar yang menemani Aisyah ketika haji wada, yaitu saudara kandung, sementara Muhammad bin Abu Bakar saudara si ayah. Ya. Tidaklah yang menghalangi saya kesalahan yang ia lakukan terhadap saudara saya Muhammad bin Abu Bakar, ya, untuk mengabarkan kepadamu tentang apa yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda di rumah saya ini. Apa kata Nabi? Ini hadisnya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaih. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara umatku, maksudnya menjadi pemimpin, kemudian dia menyulitkan rakyatnya, maka ya Allah berikanlah kesulitan kepadanya. Tidaklah seorang pun yang menjadi pemimpin di umatku ini lalu dia mempersulit rakyatnya, ya, maka ya Allah berikanlah kesulitan kepadanya. Doa Nabi. Nabi yang mendoakan. Sebaliknya, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Dan barang siapa yang mengurusi menjadi pemimpin untuk umatku ini dan dia bersikap lemah lembut, ya, kepada rakyatnya, maka ya Allah berilah lemah lembutmu kepadanya, atau berlemah lembutlah engkau ya Allah kepada pemimpin tersebut. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini sebagai pujian dan doa Aisyah radhiyallahu taala anha untuk pemimpin Mesir yang berlawanan dengan dia, ya, yang berlawanan dengan dia ketika itu, tetapi tetap saja ketika mendengar bahwa pemimpin ini adil, walaupun musuhnya adil, maka dia tetap mendoakannya dan menyampaikan hadis doa Nabi SAW. Pemimpin yang menyusahkan rakyat akan disusahkan oleh Allah dunia akhirat. Pemimpin yang memudahkan rakyat dimudahkan oleh Allah dunia akhirat. Dan itu doa manusia yang paling mulia. Dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga termasuk dalil tentang pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil, kemudian pemimpin yang zalim didoakan pula oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang ada dalam bab ancaman bagi pemimpin yang zalim. Itu tadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mungkin sebagai pelajaran, ya, untuk meluruskan niat bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini masuk dalam kompetisi mengejar kepemimpinan, untuk mengingat ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka yang memang mencari kepemimpinan untuk memberikan kemudahan, kemaslahatan, dan semoga Allah beri mereka jabatan dan Allah berikan mereka pertolongan. Kemudian tadi kita sempat mengatakan bahwa itulah gambaran politik, ya, mereka orang-orang yang yang berada di sana juga mengetahui ini, bukan sebatas tuduhan kosong, ya. Mereka juga mengetahui, mereka menyadari bila mana ada nanti kepentingan untuk salah satu partai, walaupun menumbangkan yang lain. Dan sekarang hangatnya, ya, berita tentang serang menyerang antara satu dengan yang lain ini disebabkan oleh itu, karena semua ingin menjadi pemenang. Bagaimana mungkin? Ya, kompetisi itu yang menang satu bukan dua. Maka kita berharap semoga seperti yang diharapkan oleh pemerintah kita, bagaimana semuanya menjalankan dengan cara yang bijaksana, dan kita tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita siapapun juga, baik yang di legislatif atau di eksekutif, yang terbaik, yang diketahui oleh Allah akan memberikan kemaslahatan untuk semua bangsa, siapapun mereka, dari agama manapun juga, demi negara NKRI, memperjuangkan negara, yang memberikan kemaslahatan untuk negara. Ini yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Adapun kita yang memilih, itu bukan standar. Kita memilih itu bukan standar, karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan apa yang kita inginkan. Dan bila mana nanti yang menjadi pemimpin itu yang tidak kita inginkan, sebagai seorang presiden kita wajib patuh dan taat. Karena ini agama. Ini akidah yang tidak bisa ditarik ulur. Bila mana yang menjadi pemimpin itu bukan pilihan kita, lalu kita tidak taat, ini kita sudah mengingkari dan sudah menyimpang dari agama. Menyimpang dari agama. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.